bilik bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya-tanya.